Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu lagi dengan saya Cinta Penelope, tetap dakwah dalam cinta. Dan kali ini di sebelah saya ada Gus Miftah yang katanya kemarin lagi viral. Nah, untuk klarifikasi supaya nggak jadi simpang siur, saya akan klarifikasi hari ini sama Gus Miftah sendiri. Gus, ada pertanyaan netizen. Tapi sebelumnya aku pengen nanya dulu nih. Ya. Kan Gus ini udah berdakwah seperti yang kemarin di video viral itu udah hampir 15 tahun ya? Di satu 18 tahun, di kafe 14 tahun. Nah, termasuk salon-salon plus yang ada di Jogja. Salon plus itu apa? Puskesmas. Pusat kesenangan mas-mas. Dan selama ini itu gak pernah ada masalah ya? Gak ada masalah. Tapi kali ini... Bahkan kita ada majelis Tuhan di tempat seperti itu. Ya, alhamdulillah, oke. Okay. Itu selama ini gak ada masalah, tapi kali ini jadi viral, Gus. Nah, apa pandangan Gus berdakwah atau sholawat di tempat, maksudnya kafe seperti itu, yang adabnya banyak yang bilang di komen ya, kalau bukannya sholawat itu harus tempat yang, atau berdoa melafazkan nama-nama Allah, itu harus tempat yang bersih, sedangkan di sana kan jual kamar, terus tempatnya bermaksiat, katanya gitu. Jadi, pandangan Gus sendiri gimana gitu? Nabi Ibrahim itu dakwahnya menggunakan makanan. Pernah satu ketika Nabi Ibrahim itu masak enak banget, seperti masak ayam bunda. Bapak ibu semuanya bisa tanya bunda, pernahkah Gus Miftah mencacat, mencaci maki, menghina makanan yang dihidangkan oleh bunda? Wallah gak pernah, tanya bunda. Kalau senang saya makan, gak senang saya diam. Wallah, aneh pilih orang. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini dakwah dengan makanan, semua orang disuruh makan. Maka kenapa Nabi Ibrahim itu gelarnya Khalilullah, kekasihnya Allah? Ternyata Nabi Ibrahim itu rajin kasih makan orang. Lah, begitu dia makan, orang pun dipanggil wajibnya. Sini, makan! Agamamu apa? Nyembah siapa? Allah. Kamu makan, silakan. Datang lagi. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Kamu nyembah siapa? Allah. Ayo makan. Terakhir ada orang datang. Kamu nyembah siapa? Kamu nyembah Allah enggak? Enggak. Saya enggak nyembah Allah. Enggak usah, kamu enggak boleh makan. Pergi sana. Akhirnya apa? Nabi Ibrahim bertekur sama Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim, kenapa dia kamu usir? Jelas, yang lain nyembah Allah Tuhan. Dia tidak nyembah Allah. Apa jawaban Tuhan kepada Ibrahim? Ibrahim, yang baik dan yang buruk, yang nyembah aku dan tidak nyembah aku, semuanya adalah hambaku. Dan tiap hari mereka kasih makan. Lah kamu Ibrahim, cuma ngasih makan sekali saja, kok kakean Sarah? Terus gimana Tuhan? Kasih dia makan, walaupun dia tidak nyembah aku. Toh dia juga hambaku. Artinya apa? Akhlak yang ingin diajarkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad adalah baik kepada orang baik dan tetap baik kepada orang yang tidak baik. Ya, saya ingat kata-kata Gus juga, katanya Gus hanya di dunia ini hanya ada dua orang. Hanya ada dua model. Orang baik dan orang belum baik. Belum baik. Ya. Ya, saya di sini ada di tengah ya Gus, jangan sampai nanti saya bilangnya mepet ke sini, jangan ya. Jadi intinya untuk Gus kita biasa dikagetin. Jadi intinya tadi Gus pandangannya seperti itu, tapi masalahnya ini masalah adab. Yang diperibukan adalah masalah adab, karena dalam melafazkan kita membaca ayat suci atau sholawat itu kan harus ada adabnya. Mbak Cinta pernah nggak ketemu dokter spesialis? Pernah. Dokter spesialis itu harus senantiasa sejenis kelamin kan? Ya. Apakah dokter profesi itu dokter laki-laki pegangnya cuma laki-laki, dokter perempuan dipegang memegang pasien perempuan? Boleh nggak ketika memang spesialisnya itu cuma laki-laki, kemudian pasiennya perempuan, boleh nggak dokter laki-laki pegang pasien perempuan? Boleh. Kalau memang cuma satu itu nggak dipegang sama dokter laki-laki, modal, nggak ada yang nangan. Lah, kenapa Gus Miftah itu masuk ke dunia seperti itu? Apakah ini melanggar adab? Adab menurut siapa? Karena Al-Quran mengatakan ud'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Tuhanmu. Yang diseru itu bukan orang yang baik. Orang yang belum baik diseru supaya menjadi baik. Kalau mbak-mbak kafe itu malam minggu pahing tak suruh kesini, gak mungkin mau wong mereka kerja. Apalagi malam minggu itu pasti malam yang paling ramai untuk mereka. Gak mungkin datang. Tapi saya acungi jempol 5 sama mbak-mbak satu. Gak cuma 4, 5. Siji, loro, 3, 4, siji ini gue lagi. Mereka mau datang mbak kesini. Dan satu enggak, teman-teman WTS itu mereka nyewa bis datang. Walaupun setelah itu mereka kembali bekerja, tapi kita tidak boleh menjadi hakim bagi mereka. Kenapa? Alaihissallah bi'ahkamil hakim. Yang berhak menjadi hakim adalah Allah. Nah kenapa adanya Gus Miftah sampai masuk ke sana? Karena enggak ada satupun orang yang mau datang ke sana. Kalau kemudian ini ditanya sama Gus Miftah, ini mbak, kalau sebetulnya kita nanti harus Oh, Gus Miftah ngaji di kafe itu karena motifnya ekonomi, karena duit dan lain sebagainya. Tanya Mbak Sarkem, Gus Miftah pengajian 18 tahun di Sarkem, konsumsi bawa sendiri, nasi bawa sendiri untuk mereka. Gus Miftah bagi mukena, Gus Miftah bagi sajadah, bagi Al-Quran. Gak pernah dalam apa-apa, justru kita yang kasih mereka apa-apa. Supaya apa? Supaya hidup. Wah, gue bisa Ya, ada lagi pertanyaannya. Aduh, saya takut ya, saya di kampung Gus Miftah ini. Kan saya enggak bisa pulang. Karena bapak-bapak temenin saya pulang kan bagi. Langsung. Iya, biasa kalau host-host itu biasa kayak gitu. Jadi di Gus Miftah nyara kan nih. Ada sebuah pandangan, kenapa enggak diberitahu dulu? Gitu, maksudnya menggunakan pakaian sopan gitu kan, setidaknya tidak ada yang namanya zina mata yang beriringan dengan sholawat gitu. Kenapa sih gak dikasih tahu dulu Gus gitu? Begini, belum tentu orang yang melihat itu nasib dan belum tentu orang yang tidak melihat itu tidak nasib. Banyak orang di kamar sendiri gak lihat apa-apa, itu lu tidur gitu, tapi otaknya kemana-mana. Contohnya gue dong. Ini di kamar, fantasinya kemana-mana. Tapi banyak orang yang kemudian berjumpa dengan seperti itu sama sekali tidak ada pikiran apapun. Mbak, kalau memang saya harus nakal, sudah 18 tahun. Alhamdulillah, jangankan kok alkohol, merokok pun saya tidak. Santri semuanya bisa lihat, pernahkah abang merokok? Enggak. Kalau kemudian orang berpikiran, alah paling ngaji di kafe habis ngaji minum. Wallah, sekalipun satu tetes pun Gus Miftah tidak pernah merasakan namanya alkohol. Jangankan alkohol, rokok sudah cangkem kurang dia. Enggak. Kenapa? Karena saya yang jaga. Kalau saya sampai minum, saya tidak berhak ngasih tahu mereka untuk ngaji. Kenapa? Karena enggak ada bedanya saya dengan mereka. Kalau kemudian kemarin Mbak seperti itu sebenarnya enggak terlalu ekstrim seperti itu. Memang pernah sekali dua kali seperti itu. Tapi rata-rata kalau Mbak Sarkem itu pengajian, mereka juga pengajian. Makanya daripada nyinyir, coba datang. Coba datang ke sana, mereka tanya, Gus Miftah ikhlas gak? Ngasih kamu mukena atau ruku harus saja gak? Ikhlas. Salahnya apa? Untuk sholat, jangan untuk kemul. Saya bilang begitu. Ini kan masalah sudut pola pandang aja, makanya kan aku juga hanya bisa menenangkan saja gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga pakai, kadang-kadang tidak. Iya. Tapi yang jelas, kita tidak bisa memaksa mereka. Kalau mereka saya paksa, mereka jadi ngaji. Kamu harus berjimpa. Nanti kalau ada tamu datang kamu sapa dengan kalimat assalamualaikum. Bubar tamu kira. Oh. Ya maksudnya gini loh Gus, pandangan orang tuh berbeda-beda. Ya apalagi pasti ada yang gak suka. Netizen guide dan ada juga yang aku lihat itu bilang yang ngebela Gus ya di komen ya, yang dia bilang dia salah satu kalau nggak salah namanya Dennis. Dia salah satu murid Gus yang dulunya juga sadarnya di. Sudah ini sadar. Mana? Ada orang ya? Ini lebih sadis daripada itu. Mana? Naik. Alhamdulillah bertobat. Kalau dulu tanya pernah baca orang, saya sendiri pernah baca orang. Cerita apa boleh? Tak aman ini. Terus masa lalu. Tanya gitu. Pernah di penjara berapa tahun? 3 tahun. Pernah di penjara 3 tahun. Waktu itu kasusnya apa? Rata apa boleh? Rata. Udah aman. Tapi pernah baca orang atau apa? Baca. Pernah baca orang. Pernah baca. Di penjara 3 tahun. Nah. Kemudian jadi keamanan kafe berapa tempat? Dua tempat. Sekaligus. Sekarang setelah kamu kenal abah, kamu itu ngasih abah, kamu masih kerja di kafe gak? Kenal abah di kafe atau kenal abah di... Dia datang ikut tempat ngasih abah. Oh, datang ikut ngasih abah. Di tempat prostitusi. Okay. Karena dia mikir, masa sih di tempat prostitusi ada ngasih dan dia datang, alhamdulillah bagi jaya. Oh, dan gaji kamu dari 2 kafe itu, dulu kamu tinggal? Tinggal. Kamu sekarang kerja di apa? Yo, ada-ada saja. Ada-ada saja. Meninggalkan 2 tempat gajinya tiap bulan ada. Sama, saya juga kayak gitu. Amin. Nah, sama. Meninggalkan yang dibenci Allah untuk atau jangan-jangan jodoh lebih malah. Ini nggak dari pandang ceramahnya jodoh. Jadi ini bukti konkret. Dan masih banyak hari ini anak-anak kita Laskar Jogja yang datang ke Lombok membawa bantuan untuk tempat teman-teman gempa bumi. Itu mereka semuanya bertakut. semuanya mereka peminum. Alhamdulillah mereka ngaji hari ini mereka mengantar sumbangan untuk teman-teman di Lombok. Masya Allah. Mukanya di ketok ini. Ini dia jalanin bacok iwong, saya ingin bacok nanti iwong kan lalu ngaji. Jatuhnya rasa cinta, mahabbah. Ini sama seperti Mas Denis ya, Mas Denis sudah lebih parah dari Denis. Tapi Denis itu benar-benar sadarnya pada saat Gus ceramah di dalam sana katanya. Kalau nggak salah saya. Kemudian kabarnya begini, apakah Gus supaya mereka mendapatkan hidayah? Hidayah itu urusannya Allah. Iya benar. Tapi hidayah itu harus dijemput terus. Ah, dijemput. Ya. Kalau kemudian hasilnya gara-gara saya itu urusan Allah. Ya kan kalau Denis sendiri nih Gus, makasih ya Mas. Kalau Denis sendiri waktu zaman saya masih jadi penyanyi. Kalau nggak salah saya juga pernah nge-DJ di salah satu klub yang Denis kerja. Dan makanya tadi saya cari tahu Denis, ternyata saya kenal Denis salah satu manajer di klub itu. Dan dia pernah manajer saya dulu. Dia bilang apa? Iya, dia saya baca di kalimat di komennya dia. Dia bilang dia sadar dan sekarang hijrah dan sekarang di pesantren ini akibat gara-gara waktu itu Gus pernah selawatan di klub itu juga katanya. Ya. Alhamdulillah. Dan Bapak Sarman juga itu selawatan. Di saat kami itu enggak, itu ada asrama sholat isya, kemudian kita tahlilan, sholawatan, kemudian pengajian tanya jawab. Oke, tuh aku mau nanya sedikit, Gus, mumpung aku ingat ya, ini pertanyaan dari aku pribadi, Gus pada saat sholawatan itu benar, kayak kemarin di Bali ya, aku lagi di Lombok, Gus di Bali. Bursi Bali. Iya, Bursi Bali ya kan? Itu nungguin orang pulang dulu atau orang lagi jedang-jedung Gus masuk? Itu memang sengaja kita kumpulkan. Kalau pengajian itu kita kumpulkan baik karyawan maupun mereka tamu yang mau datang. Di jam berapa? Itu sebelum acara. Sebelum acara? Sebelum acara dugem. Oh sebelum acara dugem. Oke, berarti nggak jadi sebelum mereka dugem, dunia gemerlap, kita juga duduk-duduk gemetar. Jadi sebenarnya ini pertanyaan yang hampir sama seperti tadi Gus ya. Cuman ini dari netizen juga masih tetap menanyakan ini. Kalau tempat itu tergolong tempat yang terdapat najisnya, lalu melafazkan kalimat Allah dan salawat di dalam sana. Sebagian pandangan menyamakan itu dengan seolah melafazkan kalimat Allah dalam kamar mandi. Gimana menurut Gus? Mbak Cita pernah masuk toilet? Pernah? Kalau masuk toilet itu doanya apa? Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khabaith. Yang namanya doa masuk toilet itu bukan doa dulu baru masuk. Setelah kita selesai doa hajat, ada enggak doa keluar toilet? Enggak. Kalau ada doa keluar toilet itu membacanya, membaca dulu baru keluar atau keluar dulu baru membaca? Membaca dulu. Membaca dalam hati, Gus. Apanya? Bacanya dalam hati. Membaca doa ketika keluar dari toilet itu tidak harus sirih. Begitu kita mau keluar, alhamdulillah di adabah mayudhini wa abokofiyah mayang fa'uli sambil keluar. Itu boleh. Itu boleh. Ada ulama yang mengatakan kalau kamu berwudu di dalam toilet, di dalam kamar mandi ada toiletnya, maka doanya adalah sir. Ada yang mengatakan seperti itu. Yeah. Ada yang kemudian kita keluar dari kamar mandi berdoa Allah, alhamdulillah di ahyana, ahyana. Apa? Alhamdulillah di adabah anil adab. Itu boleh. Boleh ya? Boleh. Yang tidak boleh itu lebih-lebih aja. Mentang-mentang malam ini mau selawatan di pantai Raji, lupa dengan saya mandi sambil duduk di toilet, ingat-ingat selawatannya. Salatullah salamullah. Itu gak boleh. Itu namanya berlebih-lebihan. Oke. Okay. Lebay. Nih ada salah satu murid lagi nih Gus ya, salah satu murid dari guru Gus yang salah satu murid dari guru Gus Bim. Iya, jadi Gus punya guru katanya, dan dia salah satu dia salah satu murid juga gitu, tapi murid baru. Gus kan senior, dia masih junior. Cuman dia ada dengar kabar gurunya ini sayang sama Gus, tapi Gusnya agak nakal katanya. Nah, itu gimana? Kira-kira Gus tahu enggak siapa gurunya? Lah kalau Gus mah nakal. Kalau enggak nakal enggak mungkin mereka cinta sama aku. Siapa itu gurunya? Ya saya nggak tahu, dia cuma nulis di komen itu. Dia itu Gus Miftah itu adalah gurunya itu sama dengan saya, tapi guru saya bilang kalau Gus itu agak nakal, tapi guru saya sayang sama Gus. Kalau saya itu nakal dari SMP, dari SMP udah nakal. Jadi kalau kemudian ada orang, oh dasar pusat nakal, ya nakal. Karena binaan saya santri-santri nakal. Bagaimana saya mau nangkap maling kalau saya tidak tahu ilmunya maling? Yang ngebokin banyak, aku takut loh. Tunggu, ini ada pertanyaan agak pedes sedikit ya. Agak berani gak ya? Berani. Bu, ini pertanyaan dari netizen ya Bu, bukan dari saya. Gak apa-apa ya. Mereka itu orang-orang yang besar dadanya. Hatinya baik hatinya. Amin, amin. Kompes. Yang paling pedes apa? Yang paling pedes gini, ada katanya viral, hari ini viral Gus ya, masalah yang tadi dan disamasamakan dengan beberapa ustad. Dan ada juga beberapa ustad yang sudah menjawab dan tidak setuju dengan apa yang Gus lakukan gitu. Jadi gimana pendapat Gus? Ya gak apa-apa, tidak harus semua sama. Nabi itu sebagaimana saya pernah ajar di Padang kepada Mbak Cinta, Nabi itu hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi dalam kitab Mishkatul Masabih yang oleh Imam Al-Albani dikatakan ini sahih. Nabi itu jumlahnya ada 124.000 nabi. Ulama alladzina hum warasatul anbiya. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, warisan yang turun kepada kiai itu beda-beda. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Sulaiman. Kaya contohnya Ustaz Yusuf Mansur, Paitre, Sulaiman. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Musa. Enggak, Habib Rizik, calonnya Atos. Enggak. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Ayub, sabar umpamanya. Ayah Habib Lutfi, Pekalongan, sabar. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Dawud, suaranya bagus. Habib Syekh, suaranya bagus. Ada kiai yang mendapatkan warisannya Nabi Yusuf, ganteng, Gus Miftah. Orang itu mbak, itu punya spesialis masing-masing. Kalau saya diminta seperti jadi seperti Ustaz Abdul Somad, ya saya itu apanya Ustaz Abdul Somad. Beliau orang luar biasa, orang yang alim alama. Ya pasti saya tidak bisa seperti Ustaz Abdul Somad. Kalau saya kemudian berdakwah dengan cara Ustaz Adi Hidayat, beliau ahli Quran, ilmunya matang dan luar biasa. Kalau saya diminta seperti Habib Rizik, jelas gak bisa. Walaupun muka saya juga sangat seperti Habib Rizik. Nah, maka kemudian saya berdakwah sesuai dengan kemampuan saya. Kebetulan tidak semua ustaz itu diterima di dunia malam. Saya sering-sering membawa teman ustaz masuk ke dalam, ditolak mentah-mentah sama mereka. Satu ketika ada ustaz dari Jakarta masuk ke Sagem. Gus, ini bisa gak ngaji? Silakan. Tapi saya gak bisa mendampingi karena saya ada ngaji di Jawa Timur. Begitu saya sampaikan ke Bapak Sagem apa? Kalau gak ada Gusnya gak usah ngaji ke sini. Saya tanya sama mereka, kenapa kok sampai seperti itu? Karena setiap kali ada ustaz datang kemari, kami hanya di hati ini. Tidak bisa mengambil hati kami sebagaimana yang diajarkan oleh Gus kepada kami. Jadi gimana ibu-ibu? Teruskan perjuangan? Terus ya? Jadi kalau kemudian ada yang tidak sependapat, gak apa-apa. Luar biasanya apa? Gitu. Tapi gue siap ya? Oh siap. Kalau seandainya itu sebentar, tiba-tiba besok diundang di acara TV, di acara TV. Orang itu kenapa, kemudian, gitu. Kenapa tadi saya bilang mahabbah rukun? Orang itu gak bisa rukun. Itu menurut Ibnu Athaillah asalkan dari dalam kitab hikam, itu sebabnya karena dua. Karena satu merasa diremehkan, yang kedua karena merasa diganggu. Dan ketika Gus Miftah diremehkan, Gus Miftah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak pernah sakit hati. Ini lucu, kita solawat di kafe dengan solawat yang nggak setuju, misuh-misuh sama Gus, anjing, setan. Pertanyaan saya, yang solawat lebih baik mana? Yang solawat di kafe apa yang misuh-misuh? Solawat, yang solawat kan misuh-misuh. Tapi apakah Gus Miftah sakit hati? Enggak. Karena apa? Karena kita tahu. Uang 100.000 itu walaupun diinjak-injak kayak apapun itu tidak mengurangi nilainya. Uang yang 1.000 rupiah walaupun dinaikkan melalui layang-layang tetap saja dia tidak bisa lebih dari 100.000. Coba saya tanya sekarang. Coba saya tanya, ibu-ibu pilih mana? Uang 100.000 dikencingi kambing atau uang 1.000 disiram minyak wangi? Anda pilih mana? Uang 1.000 minyak wangi atau uang 100.000 karena dikencingi sama kambing? Atau pilih 100.000 walaupun ada kencing kambingnya 1.000. Sewu ya apa? Artinya apa? Kalau memang dasarnya orang itu baik, mau dihinakan seperti apapun tetap saja dia akan kelihatan baiknya. Kalau orang itu jelek, mau dinaikkan seperti apapun tetap saja kelihatan jeleknya. Lah Gus Miftah yang mana sih? Yang jelek. Jadi mau dipuji-puji mereka, saya tetap jelek. Ya karena gitu loh, aku cuma hanya menengahkan karena beda pola pandang, sudut pandang. Dan yang pasti Gus punya alasan tersendiri ya gitu. Ya saya mendoakan saja, watawa sobi hapi, watawa sobi sober ya. Antum dakwah dengan cara antum, biarkan saya dakwah dengan cara saya. Jangan kemudian bawa-bawa nama Banser, Banser ya. Gak ada urusannya. Jangan kemudian kalau ada pengajian ditolak itu seolah-olah pasti Banser. Kalau toh kemudian ada itu hanya oknum. Jangan kemudian mengatakan yang ngaji di masjid diusir, bubarkan sama Banser. Yang ngaji tempat maksiat, kenapa enggak dibubarkan sama Banser? Ini urusannya dengan Gus Miftah, enggak dengan Banser. enggak dengan bangsa. Walaupun dia pengajian di sini, teman-teman banser itu ngawal pengajian. Jadi kalau di sana, di sini ada berita banser memberikan pengajian, itu sebenarnya bukan banser, tapi oknum banser. Aku rambelani banser, dan saya tidak butuh dibela sama banser karena saya punya pembela Allah. Maka nanti saya bantu. Sebaik-baiknya menjaga ya. Sebaik-baiknya menjaga adalah Allah. Apakah Gus Miftah sedih? Orang sing ngisui aku masalah di Masya Allah. Istri sampai bah, saya gak berani baca. Rasa mau woco bun, iman-iman mau tomu. Ini mau celah bawah ini. Tapi aku sekali lagi, aku ngucapin apa ya, bersyukur juga karena tadi malam katanya ada 3 atau 4 orang ya yang alhamdulillah langsung berhenti. Jadi kita biasa kalau kita ngaji sama anak-anak jasa selawatan itu nangis kalau mereka bilang, "Bah, kita keluar, kita pensiun dari dunia." Biasa begitu mereka selesai pengajian, mereka WA saya, "Gus, terima kasih bimbingannya." Dia banyak banget, ini Gus Miftah bimbingan di kafe ya. Alhamdulillah sudah bimbingan Gus Miftah, hari ini kita keluar, kita tinggalkan dunia malam. Saya sekarang Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi buat Gus Miftah. Cuma sampai sini aja pertanyaan Gus, yang penting udah menyalurkan apa yang netizen pertanyakan hari ini. Dan alhamdulillah, makasih sekali lagi aku udah diberikan tempat di sini. Siapa? Terima kasih. Insya Allah ketemu. Tepuk tangan tuh Mbak Cinta. Mudah-mudahan bisa kapok ke sini lagi besok. Insya Allah ya. Saya bacakan apa?